وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Disuruh, tidakkah mereka mau melihat unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung-gunung bagaimana dipancangkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Disuruh oleh Allah berpikir tentang makhluk. Tafakkaru fi khalqillah. Sekian ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah makhluk-makhluknya, dan dikatakan oleh Allah, afala taqilun, afala tubsirun, afala tandurun. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak perhatikan? Apakah kalian tidak mau mempelajari? Itu semua barakallahu fikum perintah untuk kita memikirkan makhluk-makhluknya. Maka kita pasti akan menyimpulkan subhanal khalaq. Maha suci Allah yang maha pencipta. Karena ciptaannya sangat sempurna, sangat hebat, sangat tinggi, sangat lengkap, sangat betul-betul rinci. Masya Allah. Maka dikatakan subhanal khalaq. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Wahai Rabb kami, sungguh engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Ini kesimpulan-kesimpulan setelah kita mempelajari makhluk Allah. Adapun tentang Allah, tentang zatnya, yang diberitahu kita tahu, yang tidak diberitahu jangan cari-cari. Yang diberitahu kita tahu, yang tidak diberitahu wallahu ta'ala alam, tidak bisa dicari. Kayak apa ya? Seperti enggak bisa. Allah menyatakan wasami'ul alim, maha mendengar, maha melihat. Kita mengatakan amin nabihi, kami beriman dengannya bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Allah menyatakan khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka kita beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, titik. Lo tangannya kayak apa? Tidak tahu. Dan jangan dibahas-bahas. Kalau engkau membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas, itu yang dikatakan dengan tanattu'. Sedangkan tanattu' diancam oleh Nabi dengan kalimat halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Apa yang pasti saja yang kita katakan. Dalam Quran dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Itu pasti. Karena Allah maha agung, maha mulia, maha tinggi, maka kita katakan tangan Allah pun sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaannya. Ketika seperti apa? Tidak tahu. Dan jangan dibahas. Jangan dicari-cari. Enggak akan ketemu. La tablughu uquluhum, enggak akan sampai akal mereka memikirkan zat Allah. Wallahu a'lam. Jawab wallahu a'lam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, demikian cara mengimani tentang hal-hal yang gaib, terutama tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan semua yang berkaitan dengan Allah. Kita katakan dengan amanna bihi kullun min indi rabbina. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, kita imani. Dan jangan bertanya tentang takyif. Jangan bertanya kaifa. Jangan. Kaif. Kayak apa? Jangan. Gak akan ketemu. Karena itu hal ghaib. Panca indramu terbatas. Gak akan bisa berpikir tentang itu. Kalau memaksakan diri, berarti engkau masuk ke dalam tanattu'. Kalau masuk dalam tanattu', Nabi berkata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa para mutanatti'. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini pernah menasehatkan, iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', wa iyyakum watta'ammuq, wa 'alaykum bil 'atiq. Lihat kalimatnya, iyyakum wattabaddu', hati-hati kalian dari tabaddu'. Apa tabaddu'? Mengada-adakan kebid'ahan. Wa iyyakum watanattu'. Tanattu' dari kata mutanatti'un. Tanattu' melampaui batas dalam membahas-bahas apa yang tidak perlu. Iyyakum wata'ammuq. Hati-hati kalian dari ta'ammuq. Ta'ammuq juga mempelajari atau membahas, mencari-cari sesuatu yang tidak perlu. Sesuatu yang tidak perlu. Itu ta'ammuq. Kalau tanattu bisa bermana ghulu, bisa bermana ekstrim. Berarti tanattu masih memiliki dua makna. Yang satu bermakna tanattu melampaui batas ekstrim, berarti semakna dengan al-ghulu. mana lainnya adalah melampaui batas dalam membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Sedangkan ta'amuk adalah dalam masalah perkara yang tidak perlu dibahas. Ta'amuk. Membahas takyif misalnya, itu ta'amuk. Sehingga dikatakan di sini tentang tanattu' wa minat tanattu' dan termasuk tanattu' adalah imtina' minal mubahi mutlaqan. Imtina' minal mubahi mutlaqan. Tidak mau mengerjakan yang mubah secara mutlak. Itu tanattu'. Kalau saya enggak mau menikah selama-lamanya. Padahal perkara bukan hanya mubah, sunnah. Itu tanattu'. Melampaui batas. Atau saya enggak akan makan daging apapun. Saya vegetarian. Saya hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Ini juga tanattu', melampaui batas berlebihan. Kalau ta'abudian beda dengan orang yang tidak suka. Saya tidak suka. Kalau makan saya muntah, enggak suka. Itu beda. Itu bukan yang kita bahas. Yang kita bahas adalah orang yang ta'abudian secara ibadah mengatakan aku tidak mau makan daging. Kenapa kamu enggak makan daging? Ini lau akaltul lahma antasyiru ila nisa. Sebagaimana dinukil oleh penulis kitab apa namanya itu? Syafi. Dinukilkan di dalam kitab tersebut. Inni lau akaltu lahma antasyiru lan nisa. Aku kalau makan daging, syahwatku langsung ke perempuan. Sehingga aku pengin menahan syahwatku dengan tidak makan daging. Disalahkan oleh Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi. Dan kemudian dikatakan, apakah kau yang berkata begini dan begitu? Iya. Kulil lahma wa sum. Kulil lahm wa sum. Makanlah daging dan puasalah. Jadi untuk menekan syahwat bukan dengan tidak makan daging. Tapi dengan apa? Naam, dengan puasa. Tetap makan daging tapi puasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelek dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diajarkan untuk berkorban pada Idul Adha, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih dan dibagikan. Kalau jelek akan berbahaya, enggak mungkin dianjurkan dalam agama. Alaysa kadzalik? Naam. Tayib. Akhwani fil din, a'azakumullah. Berarti di sini ada kesalahan pada dia. Imtina' minal mubahat mutlaqan. Menahan diri dari perkara yang mubah secara mutlak. Itu termasuk tanattu'. Itu termasuk tanattu'. Kalladhi yamtani' min akli lahm. Seperti orang yang tidak mau makan daging. Wal khubzi, atau orang yang tidak mau makan roti. Wa man labisa al-kitan wal qutn. Atau orang yang berkata aku enggak akan memakai tetran, enggak mau memakai qutn. Hanya mau makan suf. Hanya mau pakai suf. Suf itu bahan dari wool, apa dari bulu binatang. Saat itu, yang paling murah, paling kasar, paling jelek, itu yang dari wool. Kalau sekarang kan jadi mahal. Wool. Dulu, itu yang paling kasar, yang paling jelek, yang paling murah. Adapun cotton pakai kapas, atau yang di atasnya lagi, Cina, itu dianggapnya bermewah-mewahan. Saya tidak mau pakai pakaian kecuali suf. Akhirnya dikenal dengan kaum sufi. Karena pakaiannya suf. Tidak mau yang lain. Ada tanattu'. Melampaui batas. Siapa yang melarang pakaian-pakaian yang baik? Siapa yang melarang? Qul man harrama zinatallah. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan untuk manusia? Allah katakan dalam Al-Quran, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Kapas untuk kalian, keteran untuk kalian, apalagi kulit untuk kalian, semua untuk kalian. Kenapa maunya cuma yang ini, yang itu gak mau? Ada dalil yang mengharamkan? Gak ada. Kenapa kamu melarang dirimu? Hadza at-tanattu'. Ini termasuk melampaui batas. Termasuk mutanatti'. Wala yalbas illa suf. Yang tidak mau pakai baju kecuali baju dari yang paling murah dan paling kasar, yaitu suf. Yamtani'u min nikahin nisa. Atau yang tidak mau menikah. Aku mau ibadah terus. Wanita itu, para istri itu adalah pengganggu ibadah. Mashghalatun, menyibukkan. Mabkhalatun, membuat kita bakhil. Ila akhirnya. Alasan-alasan tersebut menjadikan mereka tidak mau menikah. Mau ibadah terus. Ditegur oleh Nabi SAW. Antumul ladina taquluna kata wa kata. Kalian yang berkata begini dan begitu. Ketika dijawab, iya. Kata Nabi, aku akhsyakum. Aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Tapi aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan golonganku atau siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Wa yadhunnu anna hadha min az-zuhdil mustahab. Mereka mengira bahwa itu adalah zuhud yang dianjurkan. Pakai pakaian paling jelek, paling kotor, paling... Astagfirullahaladzim. Kalau kamu melihatnya, seakan-akan kamu melihat orang minta-minta. Padahal dia katanya wali min awliyaillah, katanya. Dalam tanda petik. Wali menurut sufi. Bukankah Allah menyuruh untuk memakai pakaian yang baik? Khudhu zinatallah inda kulli masjid. Bukankah Nabi menyukai pakaian yang putih bersih? Bukankah Nabi menyuruh untuk kita memakai harum-haruman ketika ke masjid? Fa inna malaikata ta'adza. Sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Tata'adza bima yata'adza banu Adam. Maka jangan bau kalian busuk, asam, jangan. Pakai wangi-wangian. Paling sedikit pakai air. Kalau enggak punya minyak wangi. Maksudnya Ustaz, kok dikatakan kalau enggak punya minyak wangi pakai air? Iya, cuci. Ketiakmu dengan air, biar bersih. Biar enggak bau. Cuci pakaianmu dengan air. Jangan seminggu enggak dibuka. Keringat campur debu, campur segala macam. Ketika kamu sholat, orang terganggu. Ketika dikatakan kenapa muka pakai pakaian yang baik? Zuhud. La kadzab. Dusta. Itu bukan zuhud. Itu namanya kaslan. Namanya apa? Kaslan. Malas. Malas nyuci, malas ganti pakaian, malas-malas semua. Barakallahu fikum. Kalau kalian beralasan agama, jadi bid'ah. Jadi tanattu'. Oh ini menurut agama, ini yang lebih afdal. Terus pakai dalil-dalil yang tidak pas. Dalil-dalil yang tidak pas. Apa itu dalil yang tidak pas? Dalil ketika Nabi menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di hari Arafah. Hadisnya benar, tapi tidak pas mereka menerapkan. Kemudian Allah Taala berkata kepada seluruh malaikat, lihatlah hamba-hambaku, ash'atha aghbara, karena aku, liajli, lihatlah hamba-hambaku di Arafah ini, mereka kusut dan berdebu karena aku. Apa maknanya? Maknanya mereka orang-orang haji itu dalam keadaan mereka lelah, capek, kusut, berdebu karena aku, kata Allah. Dikira orang mereka menyalahpahami hadis ini berarti lebih kusut, lebih berdebu, lebih kotor, lebih bagus. Lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka dia sehari-harinya kayak gitu. Kusut rambutnya. Berdebu pakaiannya. Kotor. Dikatakan ini karena Allah. Allah suka dengan orang yang kotor. Kata siapa? Loh hadis ini gak nyambung. Ini hadis kemana kamu kemana? Orang dalam keadaan haji silahkan. Orang yang kaya raya yang biasanya di sini pakai pakaian yang licin. Lalat aja gak bisa hinggap karena licinnya. di Indonesia, di negaranya. Ketika haji, tidak bisa. Untuk bersih-bersihan, tidak bisa. Mengapa? Sekian banyak pekerjaan dia harus kerjakan. Dan dia memakai pakaian ihram yang tidak boleh dilepas. Atau tidak boleh. Dalam keadaan dia tidak boleh pakai pakaian yang lain selain itu. Tempatnya panas, berdebu. Kadang-kadang ada badai debu sampai gelap saking banyaknya debu. Sehingga itu bukan keinginan mereka. Tetapi karena Allah mereka jalani. Maka Allah Ta'ala membanggakannya. Lihatlah hambaku kusut dan berdebu. Contoh kedua, orang dalam jihad fisabilillah. Bisakah orang dalam jihad berbersih-bersihan? Mungkin dia akan merayap, mungkin dia akan bergulung-gulung di tanah, mungkin dia akan berkelahi, mungkin berkotor dengan darah, segala macam. Tayib. Maka wajar kalau itu yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Bahwa nanti kaki yang kotor berdebu dalam jihad fisabilillah enggak akan sentuh api neraka. Apakah cocok kalau kita katakan secara umum bahwa kita ke masjid dengan kaki yang kotor dan berdebu itu lebih afdal? Enggak nyambung. Ini kemana? Orang dalam jihad enggak mungkin bisa bersih-bersihan apik-apikan, saya mau jihad tapi enggak mau kotor. Enggak bisa. Sehingga dipuji kotornya kakimu dengan debu-debu jihad enggak akan disentuh api neraka. Siapa yang matanya begadang fisabilillah enggak akan disentuh api neraka. Siapa yang kakinya berdebu fisabilillah maka tidak akan disentuh api neraka. Bukan berarti lebih kotor berdebu lebih bagus secara umum, secara mutlak. Tidak. Disuruh tahur syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tahur syatrul iman. Disuruh untuk berwudu, disuruh untuk mandi janabah, disuruh untuk memakai minyak wangi, disuruh untuk memakai pakaian yang putih bersih ketika ke masjid. Khudu zinatullah. Ini mau dikemanakan dalil-dalil ini? Semuanya menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memakai pakaian yang bersih, pakaian yang harum, laki-laki tentunya, karena perempuan enggak boleh berharum-haruman keluar rumah. Mereka hanya boleh untuk suaminya. Tayyib. Maka ke masjid dengan pakaian yang bersih, wangi, harum itu adalah sunnah. Tetapi ada kelompok-kelompok yang juhal. Yang memahami zuhud dengan zuhud yang salah. Ya dhunnu anna hadha minaz zuhdil mustahab. Mereka mengira bahwa perkara-perkara tadi adalah zuhud yang mustahab. Kalau pakai pakaian kotor, berdebu, dikatakan ini zuhud. Qala Syekh Taqiyuddin, fahadha jahilun dhal. Kata Taqiyuddin rahimahullah, hadha jahilun dhal. Bodoh dan sesat. Intaha. Selesai ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Menukil ucapan Ghazali. Qala al-Ghazali. Wal mutanatti'un fil bahthi wal istiqsa. Al-mutanatti'un itu ada dua macam. Ada yang dalam pembahasan, ada di dalam istiqsa. Pembahasan. Maksudnya pembahasan yang tidak perlu dibahas. Mempertanyakan tentang kaifa, kaya apa tangan Allah, kaya apa di atas arasnya, seperti apa. Ini tanattu. Yang kedua, al-istiqsa, mengkebiri. Beberapa orang-orang Pakistan khususnya, Pakistan, India, Bangladesh. Sufi, itu mereka mengkebiri kemaluannya. Kemudian berangkat ke Mekah, dan kemudian tidak pulang lagi sampai matinya. Di Mekah. Membantu, bekerja, membersihkan masjid segala macam. Mengabdikan dirinya hanya untuk ngurus dan membersihkan Masjidil Haram sampai mati. Menurut mereka itu zuhud. Taib. Membantu, membersihkan dan sebagainya itu wabihi wa ni'mah. Itu bagus sekali. Tapi pertanyaannya, apa disuruh untuk istiqsa? Apa disuruh untuk mengkebiri kemaluannya supaya tidak ada syahwatnya? Hilang syahwatnya. Gak punya pikiran untuk nikah sama sekali. Dan bahkan gak bisa menikah memang. Gak bisa menikah karena sudah dilumpuhkan kemaluannya. Ini ikhwanuna na'azakumullah tanattu' melampaui batas berlebihan. Tidak diajarkan yang seperti itu sama sekali. La fil Qur'ani wa la fis sunnah. Berkata Abu Sa'adat Ibn al-Athir, humul muta'ammiqun. mereka adalah para muta'ammiq. Ini ta'ammuq yang tadi dinukil dalam ucapan Ibnu Mas'ud. Iyakum wa tabaddu', iyakum wa tanattu', iyakum wa ta'ammuq. Yang ini berdalam-dalam dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Al-ghaluna fil kalam, yaitu yang melampaui batas dalam pembicaraan. Al-mutakallimuna bi'aqasi huduqihim, yang berbicara dengan aqasi huluqihim, dengan seluruh mulut mereka sampai ke tenggorokannya, ujungnya. Aqasi itu aqsa, yang paling jauh dari kerongkongannya. Itu makna tanattu menurut Ibnu Al-Athir dalam Gharibil Hadis, yaitu yang berdalam-dalam dalam membahas, yang melampaui batas dalam berbicara, yang berbicara dengan seluruh kerongkongannya sampai yang terjauhnya. Makhudun minan nat'i, diambil dari kata an-nat'. Ma huwa an-nat'? Huwa al-ghar al-a'la min al-fam. Lubang yang di atas mulut itu dikatakan dengan nat'. Ini mulutmu, ini bibirnya. Masyaallah. Ini an-nata. Baik. Ini nata. Ini gigimu. Ini yang di atas ini namanya an-nata. Artinya mereka orang Arab kalau bicara atau kalau mengungkapkan, orang itu banyak ngomong, dikatakan sepenuh mulutnya begitu. Sepenuh nata'nya. Tanattu' ini berbicara yang tidak perlu dibahas. Thumma istu'mila fi kulli muta'ammiqin qawlan wa fi'lan. Kemudian dipakai kata itu menjadi meluas. Tidak hanya berlebihan dalam berbicara, tetapi juga berbicara berlebihan dalam berbuat. Berarti tanattu' ada melampaui batas asalnya dalam berbicara, tetapi dipakai meluas dalam berbicara maupun dalam perbuatan. Berarti kalau kamu memiliki dua kata, satu melampaui batas dalam perbuatan, satu melampaui batas dalam ucapan. Yang dalam perbuatan disebut dengan ghulu. Yang dalam ucapan, dalam pembahasan disebut ta'amuk. Di mana tanattu? Tanattu asalnya ta'amuk dalam pembahasan-pembahasan. Tetapi dipakai meluas menjadi dua-duanya. Semua yang melampaui batas, fi'lan wa qawlan disebut dengan tanattu juga. Dan Nabi berkata, halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti'. Thumma istu'mila fi kulli muta'ammiqin qawlan wa fi'lan. Kemudian dipakai untuk semua yang melampaui batas, apakah dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Wa qala Nawawi, berkata Nawawi, fihi karahatut taqa'ur fil kalam. Di sini kata Nawawi rahimahullah, tidak dianjurkannya untuk kita banyak ngomong. Taqa'ur fil kalam, ngawur berbicara seenaknya sana kemari dalam keadaan tidak punya ilmu. Itu pun dikatakan tanattu'. Bitasyadduq wa takalluf al-fasahah, atau dengan tasyadduq, dengan bergaya, yakni dibuat-buat ucapannya. Wa takalluf, dengan memaksa-maksakan diri untuk fasih. Untuk fasih, memaksa-maksakan diri untuk fasih. Ainnya enggak cukup dengan a. A begitu. Pernah tahu orang itu? Hah? Sekarang jadi hajuri. Sudah kelihatan dari cara ngomongnya sudah ta'amuk. Sudah tanattu. Memaksa-maksakan diri. Harus demikian. Cukup. Kita menyatakan dengan alamin sudah cukup. Kenapa harus alamin? Kenapa harus begitu? Hadza tasyadduq fil kalam, melampaui batas dalam perkara yang tidak perlu. 6. Takalluf fil fasahah, Ini ada yang salah tulis. Aina. Wasti'mal. Kalau ada yang di sini tulis tanpa sin, wasti'mal itu salah. Yang benar isti'mal. Cetakan saya salah. Termasuk tanattu' isti'mal wahsyil lughah. Isti'mal wahsyil lughah. Yang tidak ada sin yang beri sin. Barangkali catatannya sama dengan saya, tidak ada sinnya. Nah, yang seharusnya isti'mal. Isti'mal wahsyil kalam. Menggunakan ucapan-ucapan yang wahsyi. Wahsyi itu liar, apa namanya? Kasar. Yang tidak pantas dipakai. Hati-hati, ini penting. Khususnya buat kalian, para calon-calon da'i. Tadribu tu'at itu kan latihan para da'i toh. Artinya kalian akan jadi da'i nanti. Calon-calon da'i. Pilih bahasa yang baik. Kalau kamu ingin menawarkan madu, kamu katakan bahwa ini adalah intisari bunga, kan begitu. Tapi kalau kamu menyatakan ini muntahan tawon, orang gak akan terima. Walaupun dua-duanya benar. Sahih? Hadza qai'ul zanabiri. Ini adalah untahannya tawon yang enggak akan paku orang. Ih, untahannya tawon. Baik. Apa yang salah? Bahasa. Kalau kamu mengatakan ini sari bunga yang dikumpulkan oleh tawon, akan orang terima. Sah? Salahnya di mana itu? Dua-duanya benar, memang ini keluar dari mulutnya tawon, berarti muntahannya tawon. Apalagi? Tetapi barakallahu fikum, pakai, gunakan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa agama ini fihi naw'un minat taklif wa taql. Fala tuzid taklan akhar. Kata beliau, agama ini sudah mengandung sesuatu yang berat. Sudah mengandung sesuatu yang berat. Maka jangan ditambah beratnya agama ini dengan beratnya bahasamu. Masya Allah. Bagus sekali nasihatnya Syekh Al-Albani. Rahimahullahu ta'ala. Wa rahimahullah. Jangan ditambah beratnya agama ini dengan beratnya bahasamu. Pakai kata-kata yang berat. Maka mereka akan lebih sulit lagi menerima. Kamu bahasanya halus saja. Agama ini sudah mengandung sesuatu yang berat. Ya ini harus melawan kebiasaan, harus melawan adat istiadat, harus menghadapi resiko ini, resiko ini, resiko ini. Berat. Apalagi ditambah dengan bahasamu yang berat. Taib, berarti yang namanya tanattu sudah dijelaskan semua, tetapi kata An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari madhab Syafi'i, berkata, hadis ini, halakal mutanatti'un, mengandung faedah tidak disukainya banyak bicara. Tidak disukainya, banyak bicara. Bicara seperlunya. Termasuk tidak disukainya, bergaya bahasa yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu artinya, apa? Bahasa kalian. Bergaya dengan kalimat yang dengan gaya-gaya yang tidak perlu. Wa takalluful fasahah. Memaksa-maksakan diri supaya fasih. Wasti'mal wahsyil lughah, atau memakai bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang liar, bahasa yang jarang dipakai, yang tidak pantas untuk dipakai. Termasuk yang tidak disukai dalam hadis ini berarti daqa'iqul i'rab fi mukhatabatil awam. Memakai i'rab yang rinci dalam berbicara dengan orang awam. Wa nahwihim. Orang awam itu pengen sesuatu yang mudah dipaham. Tetapi dia memakai bahasa dengan i'rab yang rinci, yang rumit. Yang ahli nahunya aja mungkin bingung. Baik, apalagi pakai pepatah-pepatah, pakai syair-syair. Kamu ngomong apa? Saya gak paham. Ini tanattu' juga. Termasuk tanattu', walaupun tidak sampai kepada tanattu' yang tadi, tapi ini juga jenis dari jenis-jenis tanattu'. Ucapan yang paling baik apa sih? Ucapan yang paling bagus? Maqalla wadalla. Lebih sedikit, lebih dipaham. Itu paling bagus. Berarti bahasa yang paling bagus adalah bahasa yang paling mudah dipaham. Kalau bahasa pakai ungkapan-ungkapan yang rumit, itu bukan bahasa yang bagus. Kenapa? Enggak dipaham. Atau sebagian besarnya tidak paham. Mungkin ada yang bisa paham. Tetapi sedikit sekali. Umumnya enggak paham. Bagaimana, Ustaz? Ini kamu jawab. Bukankah langit perlu bintang? Bukankah gunung-gunung perlu pohon? Bukankah bumi terhampar karena sungai-sungai? Loh, apa Ustaz ini jawabnya? Gak nyambung, gak paham dia. Maksudnya gimana Ustaz? Loh, kamu gak paham? Kamu lihat langit. Apa yang terindah di dalamnya? Kesuwen. Kelamaan. Bilang aja boleh apa enggak Ustaz, selesai. Oh boleh, ini dalilnya. Oh tidak boleh, ini dalilnya. Selesai. Baik, ini maksudnya. Tanattu' ada yang sampai sesat, seperti yang ekstrim tadi, melampaui batas, keluar dari sunnah, keluar dari agama, karena tanattu'. Ada pula yang makruh, tidak sepantasnya, itu adalah yang disebutkan oleh An-Nawawi, rahimahullah, bergaya bahasa yang tidak perlu, memaksa-maksakan dengan syair yang tidak perlu, atau memaksa-maksakan diri dengan sijil, kasijil kuhan, seperti sijilnya para dukun, atau memaksakan diri dengan berbagai macam perkara-perkara i'rab yang tinggi. Yang ahli nahunya aja enggak paham. Apalagi thalibul ilmi. Baca bukunya dia enggak paham ini gimana bahasanya. Kalau mau contoh, bukunya Said Qutb. Fidlalul Quran. Qana bin na'azakumullah. Sekian banyak orang enggak paham. Yang paham sesat. Karena isinya sesat. Sehingga yang paham sesat, yang enggak paham enggak paham. Mengapa? Karena gaya bahasanya tidak perlu. Perkara-perkara yang tidak perlu. Barakallahu fikum. Aku lihat fi dilalil Quran. Aku lihat di bawah naungan Al-Quran. Belumbang kekafiran menganga. Aku melihat di bawah naungan Al-Quran. Manusia tenggelam di dalam kekafiran-kekafiran. Azan berkumandang di gereja-gereja. Apa maksudnya itu? Kalau yang paham, sesat. Artinya, masjid-masjid itu isinya sudah kafir semua, kayak gereja. Sehingga adzan dikumandangkan dari menara-menara gereja. Dan manusia yang hak hanya segerintil di rumah-rumah tersembunyi. Yang lain kafir semua. Aku lihat di bawah naungan Al-Quran. Begitu bahasanya. Qul inna a'udzu bi alhamdulillah. Dari dulu para ulama sudah menasehati. Khairul kalam. Maqalla wadalla, sebaik-baik ucapan yang ringkas dan terpahami. Sehingga jangan sampai orang salah paham, karena ini dakwah, ini perkara yang penting, perkara yang harus dipahami oleh semua manusia, semua lapisan. Maka para da'i, para ustadz, para kiai, hendaklah berbahasa dengan bahasa yang baik dan mudah dipaham, dan terangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Semoga mereka dapat hidayah. Wallahu ta'ala alam.